Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada surat Al-A'raf ayat 192. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yastati'una lahum nashra wala anfusahum yansurun." Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya, ayat 191. Allah Subhanahu wa taala mencirikan, menggambarkan sekutu-sekutu yang disembah selain Allah itu dengan empat hal melalui dua ayat ini. Nanti ayat besok mungkin ada satu hal lagi, jadi menjadi lima hal. Yang pertama, selain Allah itu tidak bisa menciptakan. Selain Allah tidak bisa menciptakan. Yang kedua, selain Allah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau perantara. Misalnya patung tidak bisa menciptakan patung seperti dia. Lebih mulia lagi manusia yang bisa membuat anak seperti dia. Tetapi wahum yukhlaqun. Di sini kemudian bahkan tetapi kita sebagai manusia juga tidak bisa menciptakan diri sendiri. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disembah selain Allah tidak bisa menciptakan dan dia sendiri diciptakan. Pada ayat yang kita kaji ini, bahwa apa-apa yang disembah selain Allah tidak bisa memberi pertolongan, dan yang keempat, bahkan dia sendiri ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi menggambarkan ilustrasi penduduk bumi ini dengan sirkulasi, dengan manzilah-manzilah sebagai berikut. Makhluk yang paling dasar di dunia ini adalah benda. Benda itu tidak tumbuh dan tidak bergerak. Kemudian di atas benda itu ada namanya tumbuh-tumbuhan. Dia bergerak tetapi tidak memiliki keinginan. Dia statis tempatnya di satu tempat. Kemudian di atas tumbuh-tumbuhan ada namanya hewan. Dan di atas hewan ada namanya manusia. Benda-benda ini berkhidmat untuk tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian tumbuh-tumbuhan berkhidmat untuk hewan dan manusia. Hewan berkhidmat untuk manusia, maka manusia berkhidmat untuk siapa? Kalau sampai di sini, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin mencerdaskan kita bahwa manusia itu harusnya berkhidmat kepada zat yang lebih agung dari benda ataupun hewan ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Maka sangat tidak logis ketika ada manusia yang masih menyembah batu, ada manusia yang masih menyembah tumbuh-tumbuhan, ada manusia yang masih menyembah hewan. Mungkin secara kasat mata manusia sudah tidak zamannya lagi menyembah ini, tetapi memuja bahwa inilah tujuan hidup, maka kita menemukan orang yang seperti ini banyak. Menyatakan bahwa dunia inilah satu-satunya dan inilah yang harus dicapai dan inilah sesembahanku. Maka di sini ditegaskan oleh Allah, apa yang kamu dapat dari yang kamu puja itu, sedangkan kamu sendiri tidak dapat menerima pertolongan darinya, dan bahkan mereka kamulah yang menolong. Mungkin Ustaz Perdana, Ustaz Fajrul bisa menambahkannya. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Saya melihat bahwasanya ayat ini adalah merupakan penegasan lain dari Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat berhala itu sendiri. Di sini Allah dengan tegas mengatakan la yastati'una lahum nasran, bahwasanya mereka tidak akan mampu membantu orang lain, dan juga wala anfusahum yansurun, tidak juga mampu untuk membantu diri mereka sendiri. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini yang punya kekuasaan mutlak untuk membantu dan menolong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berada dalam keadaan susah, maka yang pertama sekali harus dilakukan adalah kembali kepada Allah, laporkan kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kesulitan dan bagaimanapun susahnya Rasulullah tetap mengadukan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baru meminta pendapat dari para sahabatnya dengan cara bermusyawarah. Nah, menarik di dalam keterangan ayat ini bahwasanya kalau kita perhatikan Al-Qur'an sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya kedudukan atau kemampuan yang dimiliki oleh para berhala itu atau orang siapapun yang dijadikan apapun yang dijadikan sebagai syirikat. Yang pertama sekali adalah bahwa di dalam kehidupan dunia ini hanyalah merupakan media saja, karena pada intinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bantuan dan pertolongan apapun. Jadi istilahnya kalau ingin menyembah jangan sembah patungnya tapi sembah pembuat patung. Ini adalah logika cerdas. Kalau ingin menyembah pembuat patung jangan sembah pembuat patung itu tapi orang yang zat yang menciptakan orang pembuat patung itu. Ini adalah logika yang paling tercerdas. Kemudian di dalam kehidupan akhirat nanti Allah sudah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya segala macam sesembahan atau syirikat-syirikat yang disembah oleh manusia di dalam kehidupan ini itu malah nanti di akhirat akan timbul clash atau pertengkaran antara syirikat dengan orang yang mensyirikatkan. Ketika dengan indah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan menggambarkan wa qala allazina stud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin, ketika mereka orang-orang yang lemah, orang-orang yang dipengaruhi itu berkata kalau kamu tidak mempengaruhi kami, kami akan menjadi orang-orang yang mukmin. Tapi akan dibalas lagi akhirnya oleh orang-orang oleh para syirikat atau orang yang dipercaya dengan mengatakan wa qala allazina takbaru lil ladzina stud'ifu anahnu sadadnakum anil huda ba'da izja'akum bal kuntum mujrimin. Apakah kami yang menghalangi kamu daripada mendapatkan hidayah setelah hidayah itu datang kepada kamu? Tapi kamulah sebenarnya yang menjerumuskan diri kamu sendiri. Jadi menarik, ketika seorang anak manusia meminta bantuan dari syaitan, ma antum bimusrikhi, ma ana bimusrikhikum, ma antum bimusrikhi, kata syaitan atau jin atau iblis, kami bukan menjadi pembantu kamu, kamu juga tidak akan dapat membantu kami di hari yang sangat dahsyat ini. Begitu juga kepada sesembahan, tidak ada yang bisa membantu, semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa hakikat berhala itu atau apapun yang dijadikan sebagai sesembahan itu tidak pernah tidak memiliki kekuatan apapun, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memiliki kekuatan, kekuasaan dan kekuatan yang mutlak. Ya, Ustaz Fajrul. Iya. Di sini bahasa firman Allah Subhanahu wa taala wala yastati'una. Padahal di sini diartikan kan berhala-berhala. Iya. Sebetulnya yang dimaksudkan dalam ayat Al-Qur'an ini adalah orang-orang yang menyembah berhala tersebut. Iya. Kan begitu. Wala yastati'una lahum nasran. Nasran di sini adalah pertolongan. Dalam arti kata, selama kita hidup di dunia ini, kira-kira apa yang menjadi datangnya pertolongan sama kita itu? Kalau kita meyakini harta kita itu yang menjadikan pertolongan kita itu, sejauh mana kira-kira harta itu dapat menolong seseorang? Kan begitu. Banyak sekali harta itu ketika seorang itu sudah meninggal tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun kecuali harta itu sudah dijadikan amal kebaikan sama mereka yang ketika di dunia itu masih hidup. Kan begitu. Jadi sebanyak kita pergunakan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, sebanyak itu pula lah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kan menjabarkan bahwasanya Allah mengingatkan kita bahwasanya sebanyak kita menuhankan materi, maka tidak akan pernah seseorang itu akan selamat dari dari siksa azab yang Allah akan berikan kepada mereka. Wala ampusahum, kata Allah. Diri mereka sendiri saja tidak dapat tidak mesti dia, mereka kan akan datang pertolongan. Gimana lagi dengan harta mereka? Inilah yang diingatkan Allah kepada kita. Agar apa? Agar selalu yang kita miliki, agar selalu yang kita nikmati atau segala yang kita rasakan itu kita harus yakini bahwasanya Allah lah yang memberikan semuanya itu, sehingga kita kembali kepada Allah, sehingga kita mengakui hakikat dan keberadaan Allah lah semuanya yang mengatur itu. Kan begitu, Ustaz Zainal. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, ketika para apa-apa selain Allah itu tidak bisa menolong, dan berhala-berhala itu tidak bisa menolong, apa yang di sekeliling kita tidak bisa menolong, dan sebenarnya mereka itu bukanlah penolong, maka mafhum mukhalafahnya Allah lah maha penolong. Allah lah yang menolong kita di dunia, dan Allah lah yang menolong kita di akhirat. Suatu hal yang menarik bahwa ayat ini kalau dipahami secara positif, ini adalah membahagiakan kita. Siapa sih yang gak ingin ditolong? Nah, dan siapa sih yang terkadang kita ingin ditolong tapi kita tidak tahu minta tolong kepada siapa? Kita berkeluh kesah dengan kondisi Kota Medan yang sering ketika musim banjir nanti banjir, tapi mau ngelapor kemana kita tidak tahu. Ayat ini mengatakan kepada kita, kalau Anda minta tolong, jangan minta tolong kemana-mana. Datang saja ke saya, minta tolong kepadaku, masalahnya akan kuselesaikan. Ini kan sungguh sangat membahagiakan. Ketika kita susah-susah nyari kesana kemari, rupanya di sini ada zat yang sangat senang ketika diminta tolong. Ada orang ketika minta tolong tidak mau menolong. Ini menyatakan kepada dirinya, sayalah penolong, maka minta tolonglah kepada saya, jangan kepada siapa-siapa. Tentu saja ini sangat membahagiakan dalam kehidupan kita secara individu, bermasyarakat, atau berbangsa dan bertanah air. Iya, benar sekali Ustaz Zainal. Saya sangat setuju dengan apa yang Ustaz jelaskan tadi, bahwa salah satu fenomena di dalam kehidupan saat sekarang ini, timbulnya berbagai tindakan kriminal, kemudian banyaknya orang yang stres, bunuh diri, keluarga yang broken home, ini akibat karena sudah tidak tahu lagi kemana dia harus minta tolong. Tidak tahu lagi kemana dia harus meluahkan isi hatinya. Dia mau cari orang semua sibuk dengan urusan masing-masing. Akhirnya merasa dirinya sendiri dan tidak diperhatikan orang, stres, dan kemudian akhirnya bunuh diri. Jadi ini kalau kita perhatikan, salah satu fenomena keburukan yang terjadi, tindakan kriminal atau stres dan depresi yang terjadi di kehidupan anak bangsa saat sekarang ini, terutama para remaja, itu akibat mereka merasa diri terlalaikan dan tidak tahu harus kemana minta bantuan, tidak tahu harus kemana curhat. Jadi ini mungkin sebuah imbauan kepada kita semua, bahwa di dalam kehidupan ini, pada saat kita yakin dan percaya, ada tempat kita curhat, ada tempat kita untuk minta pertolongan, ada tempat untuk kita mengadu atas segala permasalahan yang kita hadapi, maka kita akan merasa tenang. Tapi pada saat kita merasa sendirian, tidak tahu harus minta bantu sama siapa, inilah yang akan membuat hidup kita akan menjadi rusak ke depannya. Oleh karena itu, yakinlah satu hal, bahwa ketika orang lain melepaskan diri dari kita, maka ingat satu hal, Allah subhanahu wa ta'ala malah mengulurkan tangannya buat kita. Ketika orang lain sibuk dengan urusan masing-masing, maka ingatlah satu hal, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat memperhatikan diri kita dan siap untuk membantu kita kapanpun dan dimanapun. Tapi dengan satu catatan penting adalah ketika kita mau mengadukan segala persoalan kita kepada Allah dan yakin sepenuhnya bahwa Allah akan selalu bersama kita. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika Allah menolong kepada kita, bukan saja permasalahan kita diselesaikannya, tetapi sebenarnya Allah menginginkan yang terbaik bagi kita. Dan ini sangat bertolak belakang dengan ketika kita minta tolong dengan manusia. Jangankan mau minta tolong, mendengar saja kita meminta tolong kepada orang lain, maka dia langsung bilang, jangan lupa uang dengarnya ya, katanya. Uang capek katanya, ya kan. Ketika kita meletakkan mobil kita di pinggir jalan sebentar, jangan lupa uang parkirnya ya, karena kamu sudah saya tolong. Itulah manusia ketika kita harapkan bantuannya. Selalu ada timbal baliknya. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita menyembah kepada Allah itu sendiri, sebenarnya adalah wujud dari pertolongan. Jangan berasa bahwa persembahan kita kepada Allah itu adalah beban. Karena apa? Karena salah ketika manusia merasa ketika kita telah menyembahnya berarti kita telah membesarkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah sempurna sifatnya, telah maha kaya dia sebelum kita lahir, dan dia tetap maha kaya dan maha sempurna setelah kita lahir, dan dia juga tetap maha kaya dan sempurna setelah kita wafat. Jadi ketika kita menyembah Allah, ada hukum taklif yang kita lakukan dalam wujud peribadatan. sebenarnya itu adalah wujud-wujud dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di akhir pertemuan kita ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita kapan dan bagaimana sebaiknya cara meminta tolong, yaitu iza hazzabahu amrun sholla. Ketika Nabi Muhammad mendapati begitu banyak musibah, masalah, baik yang besar ataupun yang kecil, Nabi Muhammad dengan segera melakukan sholat. Tidak saja sholat wajib 5 waktu, tetapi juga beliau sangat gemar melakukan sholat-sholat sunat, sholat tahajud, sholat duha, karena ini adalah wujud yang sangat real dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang yang sholat akan tercerahkan jiwanya karena telah dapat mencurahkan segala isi hatinya kepada Allah Sang Maha Penolong. Saya Jenal Arifin bersama Ustadz Fajrul Haq dan Ustadz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir.